والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله جميعا pada bagian terakhir ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawa'idul Arba'ah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, di mana pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas bersama terkait dengan matan dari mukaddimah di alinea yang pertama, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari mukaddimah tersebut. Beliau menyebutkan qala al-muallif rahimahullah taala, اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات 56 فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسجد كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل صار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. شيخ محمد بن عبد الوهاب menyebutkan di dalam matanya, ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepada Allah. Sesungguhnya hanifiyah adalah milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, mengikhlaskan untuknya agama ini. Dan dengan perkara itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia. Allah menciptakan mereka semuanya untuk perkara tersebut, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Maka apabila kamu mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak dinamai ibadah kecuali bersama dengan tauhid, kecuali ada di dalamnya tauhid. Sebagaimana salat tidaklah dinamai salat kecuali ada di dalamnya thaharah, ada di dalamnya bersuci. Maka apabila kesyirikan tersebut masuk ke dalam ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut. Seperti hadas atau batal dari bersuci apabila ada di dalam thaharah, maka itu menghilangkan thaharah. Maka apabila engkau mengetahui bahwa kesyirikan apabila bercampur dengan ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut, akan menghilangkan pahala dari amalan tersebut dan pelakunya termasuk dari orang-orang yang kekal di dalam neraka, maka engkau mengetahui bahwa perkara yang paling penting yang harus engkau ketahui, yang harus engkau pelajari adalah perkara tersebut, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kamu dari jaringan ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan kesyirikan ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selainnya bagi yang dikehendaki. Surat An-Nisa ayat 116. Dan demikian bisa diketahui dengan mengetahui empat kaidah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, ini mukaddimah dari Al-Qawaidul Arba'ah. Ya, setelah beliau menjelaskan kemarin terkait dengan mukaddimah yang pertama, maka ini mukaddimah yang kedua. Ya. Di mana saya menjelaskan di sini tentang hakikat daripada tauhid, dari milah Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya bersatu ke dalam hanifiyah, yaitu bersih dan lurusnya satu agama, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah terkait dengan syarah penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Qala al-mu'allif hafizahumullah taala yaqul qala rahimahullah taala i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Perkataan mu'allif i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk bisa taat kepada Allah. I'lam hadhil kalimah yu'ta biha baina yadi al-umuril azimah wal umur al-kibar. Bahwa kalimat i'lam itu sebuah kata yang didatangkan ya untuk mendahului perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang besar yang akan dijelaskan setelahnya. Wa qatakarrara maji'uha fi kitabillahi azza wa jalla fi tanbih 'ala umuri al-'azam. Dan yang demikian terulang ya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala penyebutannya di dalam mengingatkan perkara-perkara yang agung. Wa min dzalikum qauluhu subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Di antara pemakaian i'lam di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala i'lam ya ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah di sini Allah tegaskan ya, sebelum menyebutkan tentang agungnya kalimat la ilaha illallah, Allah mulai dengan kalimat dengan kata i'lam ya, fa'lam, maka ketahuilah. Fa hadhihi yu'ta biha li shaddi al-intibah wa lafthi al-intibah wastid'a'i al-qulub lil-isgha' wa wa'yi hadhihi al-umur al-'azimah al-kabirah. Maka kalimat i'lam ya disebutkan untuk mendahului perkara-perkara yang besar itu dalam rangka untuk syaddi al-intibah, untuk menarik perhatian, wa laftil intibah, dan dalam rangka untuk ya memberikan satu daya tarik tersendiri kepada perkara tersebut, wastida'ul qulub, dan juga untuk memanggil hati ya, untuk mengetuk hati agar memahami perkara besar yang disebutkan setelahnya. Wa wa'i hadhil umur, dan juga untuk memahami. Ya, wa'i itu artinya adalah memahami. Untuk ya agar yang dipanggil, yang diajak itu bisa memahami perkara-perkara yang agung dan besar yang disebutkan setelah i'lam. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum ya, ini perkataan yang sering diulang di dalam Al-Qur'an dan demikian ya, kemudian juga ditiru tarekat tersebut, cara tersebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab-kitab beliau, di antaranya disebutkan di sini i'lam rahimahullah, tahuilah semoga Allah ya merahmatinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya i'lam arsyadakallah bita'atihi, ya, satu kalimat, ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu untuk bisa taat kepada Allah. Wa huna da'a bihadhihi da'watil 'azimati ba'da an da'a ila al-intibah lima sayuqalu wa lima sayubayyinuhu rahimahullahu ta'ala. Ya, di dalam kalimat i'lam di sini setelahnya itu disebutkan arsyadakallahu li ta'atihi, satu doa, ya, semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan arahan, berikan petunjuk, memberikan bimbingan kepadamu agar mampu taat kepada Allah. Ya, di sini adalah doa, dengan doa yang agung ini, ya, setelah menyeru, ya, para pembaca kita semuanya, ya, untuk memberikan perhatian atas perkara agung yang akan dijelaskan setelahnya. Arsyadaka ay ja'alaka min ahli rasyad. Ya, i'lam arsyadaka Allahu arsyadaka, ya. Arsyadaka ay ja'alaka min ahli rasyad. Ya, semoga Allah menjadikan kamu termasuk dari orang-orang yang mendapatkan rasyad, mendapatkan petunjuk. Ar-rasyad itu al-hiwayah, ya. Ar-rasyad di dalam bahasa Arab itu lawan kata daripada al-hiwayah. Ya, al-hiwayah itu artinya terpeleset, ya, terjatuh. Berarti ar-rasyad itu petunjuk, ya, kokoh, kuat, dan istiqomah, itu masuk ke dalam makna ar-rasyad. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla sahibukum wa ma dhalla." Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, menceritakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam surat An-Najm ayat 2. Allah berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Dan sahabat kalian tidaklah sesat dan tidaklah terjerumus, ya. Ma dhalla dhalal, tidak sesat, wa ma ghawa, ghiwayah, ya, tidak terjerumus. Ad-dhalal diddu al-hidayah, ya. Dhalal itu lawan katanya adalah al-hidayah. Sedangkan al-ghiwayah itu lawan katanya didduha ar-rasyad. Ya, lawan katanya adalah ar-rasyad. Ya. Maka di sini kita bisa membedakan antara ad-dhalal dengan al-ghiwayah. Ya, antara ad-dhalal dengan al-ghiwayah dengan kita mengetahui lawan katanya ad-dhalal, lawan katanya adalah al-hidayah, sedangkan al-ghiwayah lawannya adalah ar-rasyad yang sedang kita bahas. I'lam arsyadakallahu. Ai annahu salimun min ad-dhalal wal ghiwayah. Ya. Artinya adalah ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, itu adalah artinya annahu salim min ad-dhalal wal ghiwayah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selamat dari kesesatan dan ghiwayah dan juga kebinasaan atau keterjerumusan. Wa dhalika bi annahu istama'a lahu alaihi salatu wassalam kamalul ilmi nafi' wal 'amal shalih. Ya. Yang demikian Nabi dikatakan selamat dari dhalal dan juga selamat dari ghiwayah, itu mengapa demikian? Karena terkumpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kamalul ilmi nafi' wa kamalu al 'amal shalih. Ya. Sempurnanya ilmu yang bermanfaat dan sempurnanya amal soleh, ya, mencakup dua perkara, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka disifati bahwa Nabi selamat dari kesesatan dan, ya, kebinasaan atau keterjerumusan. Wa qad qala nabiyuna alaihi salatu wassalam fi dzikril khulafa'ir rasyidin alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, mengingatkan kita ketika menyebutkan para khulafa'ir rasyidin. Ya, para pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mendapatkan petunjuk. Nabi mengatakan alaikum bisunnati, ya, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku. Yang kedua, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati para khulafa itu dengan ar-rasyidin, ya, dengan sifat ar-rasyidin. Sifat yang kedua al-mahdiyyin. Ar-rasyidin yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin yang mendapatkan hidayah, ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati dengan dua sifat, bahwa para khulafa mereka mendapatkan petunjuk, mereka juga mendapatkan hidayah. Jama'a lahum baina hadainil khislatain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dalam hadis tersebut dua sifat untuk para khulafa, yaitu sifat rasyad dan sifat hidayah. Wa huma ta'niyani salahu ilmil insan wa salahu amalihi. Dan maksud daripada rasyad dan hidayah di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah bagaimana bagusnya ilmu seseorang dan bagusnya amal seseorang. Ya, mencakup ilmu dan amal. Makanya beliau kemudian mempertegas al-hidayah bimakna salahu ilmi wa rasyad bimakna salahu al-amal. Hidayah itu artinya adalah bagusnya ilmu, dan rasyad adalah bagusnya amalan. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di sini, ya, kesimpulan daripada hidayah dan rasyad, ya. Kesimpulan daripada hidayah dan rasyad yang mungkin dua-duanya diterjemahkan petunjuk, ya. Dua-duanya diterjemahkan petunjuk, hidayah juga petunjuk, rasyad juga petunjuk. Tetapi apa perbedaannya? Ya, ternyata perbedaannya pada ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal. Untuk hidayah itu adalah terkait dengan ilmu, bagusnya ilmu, ya, sempurnanya ilmu. Sedangkan rasyad itu adalah bagusnya amalan atau sempurnanya amalan. Berarti ini terkait dengan sesuatu yang zahir dan batin, sesuatu yang tidak nampak dan yang nampak, sebagaimana iman dengan Islam. Ya, ketika kita membahas antara iman dengan Islam, bahwa iman itu semua yang terkait dengan batin, dengan yang tidak nampak. Sedangkan Islam itu semua yang terkait dengan amalan yang nampak, amalan yang bisa dilihat. Demikian juga hidayah dan rasyad adalah bagusnya batin, yaitu artinya ilmu yang tidak nampak. Kemudian rasyad itu bagusnya amalan, buah daripada apa yang tidak nampak tadi, buah daripada ilmu. Maka terwujud satu amalan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya. Ini yang kemudian menjadi tafsir daripada apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Ya, tidaklah sesat sahabat kalian dan tidak juga ghiwayah, tidak juga, ya, sesat. Ya, sesat yang pertama itu artinya sesat dari ilmu, sedangkan nagawa itu sesat dalam beramal. Baik, kita lanjutkan ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Qala arsyadaka Allah li ta'atihi. Ya, arsyadaka Allah li ta'atihi. Ay ja'alaka Allah min ahli rasyad alladziina hum 'alimuna bi ta'ah 'amiluna biha wa hafizuna 'alayha. Makna daripada arsyadallahu li ta'atihi, arsyada sudah dijelaskan tadi bahwa irsyad itu lawan daripada ghiwayah, ya. Kemudian makna secara keseluruhan arsyadallahu li ta'atihi adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu dari orang-orang yang ahlur rasyad, dari para ahli rasyad, dari orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yaitu siapa orang yang mendapatkan rasyad, orang yang mendapatkan hidayah, yang diberi rasyad oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Yaitu alladzina hum 'alimuna bitta'ah. Yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, ya, orang-orang yang berilmu terhadap ketaatan, ya, mengetahui, mengilmui tentang ketaatan, mana yang taat, ya, mana ya petunjuk, mana amal kebaikan, ya. Dari segi keilmuan mereka mengetahui. Sedangkan yang kedua, wa hum kadzalika amiluna biha. Yang kedua, mereka mengamalkan ketaatan tersebut. Setelah mereka mengilmui, tahu mana ketaatan, mana maksiat, yang kedua mereka mengamalkan ketaatan tersebut. Ya. Muhafiduna 'alaiha, yang ketiga mereka menjaga ketaatan tersebut, diilmui, diamalkan dan dijaga. Artinya istiqomah dengan amalan tersebut. Ya, istiqomah dengan amalan tersebut. Inilah makna dari doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ya, satu doa yang sangat agung agar kita mampu mengilmui ketaatan, agar kita mampu mengamalkan ketaatan tersebut, dan kita menjaga dan istiqomah di atas ketaatan tersebut. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, selanjutnya adalah annal hanifiyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah adalah milahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah saja, engkau hanya beribadah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dan engkau mengikhlaskan agama ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadzal amru alladhi da'a rahimahullahu ta'ala al-intibaha ila dhabtihi wal ilmi bihi wa ma'rifatihi. Ya, inilah perkara agung, ya, perkara besar, ya, yang diseru oleh Syekh Muhammad bin Abdullah, yang disampaikan dan diajak kepadanya oleh Syekh Muhammad bin Abdullah, agar al-intibah ila dhabtihi, agar kita memberikan perhatian, ya, untuk mengetahui perkara ini, ya, wa al-ilmu bihi, dan mengilmui perkara ini, wa ma'rifatihi, serta mempelajari, ya, perkara ini, yaitu al-hanifiyah, milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Annal hanifiyah millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, hadhihi hiyal hanifiyah. Yaitu bahwa hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu engkau hanya beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allati hiya millatu abina Ibrahim khalilur rahman. Millatu abina Ibrahim khalilur rahman alaihi salawatullahi wassalamu. Yaitu milahnya bapak kita, yaitu bapak Ibrahim, Nabi Ibrahim, sebagai khalilur rahman, sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rahman, semoga atasnya salawat Allah dan salamnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, ini makna daripada al-hanifiyah millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ini perkara yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah membuka, ya, mukaddimahnya dengan doa kepada kita semuanya agar mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk untuk mampu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Tsumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Kemudian kami wahyukan kepadamu agar mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihi salam hanifan," yaitu millah yang lurus. Ya, millah yang hanif, millah yang lurus. Wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk dari orang-orang musyrikin. Fa millatu Ibrahim allati umirna bittiba'iha hiya al-hanifiyah. wa ta'ammalil ayah. Ya, maka milah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana kita diperintahkan untuk mengikutinya, ya, itu adalah milah al-hanifiyah, ya, yaitu milah al-hanifiyah. Perhatikan ayat berikut ini. Qala ta'ala summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, kemudian kami wahyukan kepadamu agar kamu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang hanif, milah Nabi Ibrahim yang lurus. Fadinul ladzi umirna biittiba'ihi wa huzumihi huwal hanifiyyatu millatu Ibrahim. Maka agama yang mana kita diperintahkan untuk mengikutinya agar kita wajib, ya, berkewajiban untuk mengikutinya adalah milah hanifiyah, yaitu milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walihada kana muta'akkidan 'ala kulli muslimin an ya'rifa al-hanifiyyah ma hiya. Oleh karena itu maka menjadi sangat penting dan ditegaskan atas setiap muslim agar mengetahui hanifiyah. Ya, setiap muslim wajib untuk mengetahui hanifiyah. Apa itu hanifiyah? Li'annana umirna bittiba'iha wa luzumiha wa tamassuk biha wa muhafadhatu 'alayha wa an nakuna min ahliha. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ittiba' kepada hanifiyah dan juga untuk mulazamah, ya, kepada hanifiyah. Artinya terus menerus mengikuti hanifiyah. Wa tamassuk, diperintahkan juga untuk tamassuk, berpegang teguh kepada hanifiyah. Wal muhafadzah 'alaiha, kita juga diperintahkan untuk menjaga, ya, terus menerus menjaga diri kita selalu di atas hanifiyah. Wa an nakuna min ahliha, dan agar kita menjadi, ya, orang-orang yang mengikuti hanifiyah, berada menjadi orang-orang yang hanifiyah. Qala i'lam anna al-hanifiyyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din. Hadhihi hiya al-hanifiyyah. Ya. Inilah definisi daripada hanifiyah. Apa definisinya? Yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Itulah hanifiyah. Al-hanifiyyatu allati hiya millatu Ibrahim. Hanifiyah yaitu milahnya Nabi Ibrahim. Wa hiya an ta'budallaha mukhlishan lahud din. Wa li hadha la yakunu al-insanu hanifan illa idza kana mukhlishan. Yaitu kamu beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama ini untuk Allah, dan seorang tidak dikatakan sebagai orang yang hanifi, seorang yang hanif tidaklah dikatakan, ya, seorang yang hanif, seorang yang lurus, kecuali dia adalah orang yang mukhlishan, kecuali dia adalah orang yang mengikhlaskan. Sebagaimana dalam firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahu ad-din dan mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, mereka adalah orang-orang yang hanif. La yakunu minal hunafa, ya, tidak akan disebut sebagai para hunafa, orang-orang yang hanif, kecuali orang-orang yang ikhlas, yang mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal hunafa jam'u hanif illa idza kana mukhlishan dinahu lillahi tabaraka wa taala. Bidun dzalika la yakunu hanifan. Ya, hunafa jamak daripada hanif, dan tidak akan dikatakan hanif kecuali mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak disebut sebagai seorang yang hanif. Wal hanafu asluhu fil lughah al mail. Ya, kita melihat dari sisi bahasa, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dari sisi bahasa bahwa hanifiyah ya itu sifat ya. Sedangkan orangnya itu hanif, dan hanif itu diambil dari kata hanaf ya, al hanaf. Al hanaf secara bahasa artinya al mail, yaitu yang condong. Ya, al hanaf artinya al mail, yaitu yang condong. Wal muradu huna al mailu wal udul anil batil ila al haqqi wal huda wat tauhid wal istiqamah. Ya. Sedangkan maksud daripada hanif di sini, siapa orang yang hanif adalah al-mail wal-udul, yaitu seorang yang condong dan menuju, ya, condong dan udul, ya, lebih tepat diterjemahkan meninggalkan, yaitu condong dan meninggalkan dari kebatilan menuju kepada kebenaran, petunjuk, tauhid dan istiqomah. Yang inilah kita bisa melihat bagaimana tingginya bahasa Arab, indahnya bahasa Arab. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Jadi mail itu punya dua sisi. Sisi pertama itu condong kepada sesuatu, sisi yang kedua meninggalkan sesuatu. Ya, harus tercakup dua-duanya. Artinya adalah bahwa hanif adalah orang yang condong kepada kebenaran, hidayah, tauhid dan istiqomah, dan meninggalkan kebatilan. Ya, jadi condongnya bagaimana? Condong kepada kebenaran, sedangkan yang di belakang yang ditinggalkan apa? Yang ditinggalkan adalah kebatilan. Itulah makna hanif. Ma'ilan anisyidki ila tauhid. Ya, condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Wa anid dhalal ila al-huda, ya, condong kepada petunjuk dan meninggalkan kesesatan. Wa anil batil ila al-haq, yaitu condong kepada kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Wa anil ghiwayati ila ar-rasyad, ya, condong kepada rasyad, kepada petunjuk dan meninggalkan ghiwayah, meninggalkan kesesatan. Hadza huwal hanif, orang yang seperti ini disebut orang yang hanif. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Ya, satu sebutan yang sangat mulia ya kepada mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya dan meninggalkan kesyirikan, yaitu mereka adalah orang-orang yang hanif. Qala al-hanifiyyatu millatu Ibrahim an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din, wa qawlu an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din, hadha huwa tauhid alladhi khuliqna bi ajlihi wa ujidna li tahqiqihi. Ya, makna daripada al-hanifiyyah yaitu milahnya Nabi Ibrahim, engkau beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama untuk Allah, maka di sini memiliki makna ya bahwa kita wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tauhid tersebut Allah menciptakan kita dan juga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita untuk merealisasikan, mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ya, oleh karenanya ya muallif kemudian menyebutkan dalil daripada al-hanifiyah tadi adalah dengan dalil ini, dalil tauhid. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, maknanya illa liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Ya, fatauhid alladhi khuliqal khalqu li ajlihi wa ujidu li tahqiqihi huwa an ya'budu Allah tabaraka wa ta'ala mukhlishina lahu ad-din. Maka tauhid yang disebutkan di dalam ayat ini, di mana manusia diciptakan karena tujuan tauhid tersebut, tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali ya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, mereka diadakan oleh Allah agar melaksanakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, wa hadza yatatallabu minka an ta'rifa. Ya, maka dari sini ya mengharuskan engkau agar mengetahui awalan, ya, yang pertama, al-ibadata ma hiya, ma haqiqatuha, ma afroduha. Ya, yang pertama adalah bahwa al-ibadah, apa itu ibadah dan bagaimana hakikat ibadah, ya, kemudian juga macam-macam ibadah. Ini keharusan yang pertama dari mentauhidkan Allah. Ya, keharusan yang pertama dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui makna ibadah, hakikat ibadah dan macam-macam ibadah. Kemudian yang kedua, tatallabu mikazaniyan. Ya, wajib atasmu yang kedua adalah an taj'alaha kullaha lillah. La taj'al li ahadin minha syai'an. Ya, engkau menjadikan ibadah tersebut semuanya untuk Allah dan tidak kamu jadikan untuk seorang pun selain Allah, ya, untuk mendapatkan sebagian daripada ibadah tersebut. Ya. Ini dua perkara keharusan daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui segala bentuk ibadah dan kemudian yang kedua menjadikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yatatallabu minka an ta'rifal ibadata allati khuliqta li ajliha wa ujidta li tahqiqiha wa yatatallabu minka an taj'al al 'adata aw al ibadata kullaha lillahi Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini mengharuskan kamu agar mengetahui ibadah yang mana dengannya engkau diciptakan, engkau diwujudkan, ya, dalam rangka untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut, dan juga mengharuskan kepadamu untuk menjadikan ibadah semuanya untuk Allah dan tidak dijadikan untuk siapapun selain Allah. Wa mahma kana hadzan wala nasiban, ya, la li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursalin wala li ghairihim fal ibadatu haqqun lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, maka tidak boleh menjadikan ibadah untuk seorang pun, ya, siapapun dia, ya, tidak pernah untuk mendapatkan bagian daripada ibadah tersebut, sedikit maupun banyak. Tidak untuk malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak juga untuk nabi yang diutus oleh Allah, dan tidak juga diberikan atau ditujukan kepada selain mereka. Maka ibadah adalah satu-satunya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu-satunya yang berhak atas ibadah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Qala an ta'budu Allah mukhlishan. Wa ma'na mukhlishan an takuna ibadatuka lillahi khalisatan. Ya, makna daripada an ta'budu Allah mukhlishan, engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Makna ikhlas di sini yaitu agar semua ibadahmu hanya untuk Allah. Wa ma'na khalisah safiyah naqiyah. Ya, khalisatan lillah. Makna daripada ikhlas, khalisah, makna ikhlas atau mengikhlaskan agama untuk Allah adalah menjadikan agama ini safiyah naqiyah, yaitu bersih dan jernih, ya, bersih dan jernih. Laisa fiha sya'ibatu syirkin wala riya'in wala nahdhalik. Tidak ada di dalamnya campuran kesyirikan, riya dan sejenisnya. Bal hiya safiyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tapi ibadah tersebut adalah suci, bersih, jernih untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arata an ta'rifa ma'na al-ikhlas fi lughati al-arab faqra qala Allah ta'ala fi surati An-Nahl, suratu An-Ni'am, ikra qawlahu jalla wa ala, wa inna lakum fil an'ami la ibaratan nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin. Ya, untuk mengetahui makna ikhlas secara mendalam, ya, mengikhlaskan agama ini, ya, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ya membersihkan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dalam surah An-Nahl, ya, ayat 56, ayat 66, ya, surah An-Nahl ayat 66. Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la ibrah, dan sesungguhnya ada pelajaran pada binatang ternak untuk kalian, ya. Nuskikum mimma fi butunihi, ya, kami berikan kalian minuman dari atau yang diambil dari perut-perut binatang ternak tersebut, yang mana keluar darinya min baini farthin wa damin, keluar dari kotoran dan darah itu labanan khalisan, susu yang khalis, ya, labanan khalisan. Ini kata ini, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ya, yang dijadikan syahid dari ayat ini, kalimat labanan khalisan, yaitu susu yang khalis, ya, susu yang murni, susu yang bersih, ya, yang jernih, sa'igan lisyaribin, yang enak untuk orang-orang yang minum. Di dalam ayat ini ada khalisan ay safiyan naqiyan, hadza ma'nal khalis, ya. Maka di dalam ayat ini ada kata khalis, ya, Allah keluarkan dari perut binatang ternak, yang mana itu keluar antara campuran darah dan juga kotoran, kemudian keluar satu susu yang sangat murni, susu yang jernih, ya, susu yang bersih, ya. Murni dan bersih itulah diambil kata ikhlas, ya, dari murni dan jernih itulah diambil kata ikhlas, padahal keluar dari sesuatu yang mungkin harusnya tercampuri dengan darah, tercampuri dengan kotoran, tetapi ternyata tidak demikian, ya. Al-khalis fil lughah as-safi an-naqi, ya, al-khalis, ya, yang bersih, yang khalis, yang ikhlas, secara bahasa artinya as-safi an-naqi, yaitu yang jernih dan bersih, ya, yang jernih dan bersih. Wa qad wasafa rabbuna jalla wa ala al-labana alladhi yakhruju min bahimatil an'am bi annahu khalis ay safi naqi. Allah Subhanahu wa taala menyifati di dalam ayat tadi bahwa susu yang keluar dari binatang ternak, ya, itu adalah susu yang khalis. Susu yang ikhlas, yang khalis. Artinya yang safi naqi, susu yang bersih dan jernih. Wa dzakara tabaraka wa taala annahu akhrajahu min bayni farthin wa damin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa susu tersebut diambil dari, ya, sela-sela di antara darah dan kotoran. Kharaja al-labanu min bayni al-farthi wa dam, lakinnahu kharaja khalisan. La tura fihi nuqtatud damin wa la qit'atu farthin. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan susu dari sela-sela di antara kotoran dan juga darah, tetapi tidak tercampur dengan darah satu tetes pun, tidak tercampur dengan kotoran, ya, satu titik pun. Ma'anahu kharaja min bayni farthin wa damin fa yakhruju khalisan. Ya. Dan kemudian keluar dari antara darah dan kotoran tersebut, ya, susu keluar dalam keadaan khalisan, dalam keadaan khalis, bersih, ya, jernih dan bersih. Wa yakhruju aydan sa'igan lisyaribin, keluar pun dalam keadaan siap untuk diminum. Ma'anahu ma'alimu makhrajahu, ya, padahal mereka mengetahui dari mana keluarnya susu tersebut, ya, alimu min aina kharaj, lakinnahu sa'ig lahum, ya. Namun walaupun mereka mengetahui bahwa itu keluar dari ya sela-sela di antara darah dan juga kotoran, namun ternyata itu adalah minuman yang sangat bagus. Syarabuna wa ta'laddu wa hanatan ya. Mereka meminumnya bitaladdudin dengan menikmati minuman tersebut, wa hanatan dengan ya tenang, wa tata'um mereka bisa menikmati, wa hubbin ya senang dengan minuman tersebut. Ma'annahu ya'lamuna min ayna kharaja fa hadhihi al-ayatu tubayyinu laka ma'nal khalis fi lughatil arab. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ya, makna khalis dalam bahasa Arab. Ya, makna khalis dalam bahasa Arab. Ya. Artinya nanti praktek dalam ikhlas dalam diri kita, bagaimana kita mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Ya, bagaimana kita mengikhlaskan semua ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak diterima untuk tercampur dengan apapun, sedikit pun enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena secara bahasa pun orang-orang Arab memakai kata khalis ini tidak tercampur sama sekali. Ya. Bagaimana darah tersebut tidak tercampurkan ke dalam ya, ke dalam susu, ya kotoran pun tidak ada sedikit pun masuk ke dalam susu, benar-benar murni dan bersih sekali. Itulah ya agama dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din, dan juga firman Allah dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Dan juga wa qawluhu ala lillahi ad-dinul khalis, ya, bahwa agama yang khalis, agama yang ikhlas adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama yang safi naqi, agama yang jernih, agama yang bersih. ولهذا العبادة لا تكون مقبولة من العبد إلا إذا كان لله خالصة. Maka sebuah ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah tersebut khalisah lillah, bahwa ibadah tersebut ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, bersih dan jernih untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna khalisah isafiyah naqiyah lam yurid biha illallahu jalla wa ala, ya, lam yurid biha illallah azza wa jalla, bahwa agama tersebut, ibadah tersebut adalah ibadah yang suci, yang bersih, yang jernih, tidak diinginkan dari ibadah tersebut kecuali 100% hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walihada idza khalatul ibadah niyatan ukhra fa'innaha takhruju 'anil ikhlas. Maka apabila sebuah ibadah tercampuri dengan niatan tertentu, maka itu sudah mengeluarkan ibadah tersebut dari kata ikhlas. Ya, sudah mencampuri makna ibadah tersebut dari kata ibadah yang ikhlas. Wa idza kharajat 'anil ikhlas lam tuqbal. Ya, apabila di dalam ibadah tersebut sudah keluar dari kata ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lihada qala rabbuna 'azza wa jalla fil hadis qudsi, ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Ana aghna syuraka yani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi faraktuhu wa syirkahu. Saya adalah zat yang tidak menerima persekutuan, ya, tidak menerima kesyirikan. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang dipersekutukan di dalam amalan tersebut selainku, ya, dimasukkan ke dalam ibadah tersebut niatan untuk selainku juga, taraktu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Ya. Jadi makna dari hadis ini adalah makna yang mendalam, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu ibadah kecuali yang ikhlas, yang murni, ya, satu ibadah yang jernih, yang tidak tercampur dengan siapapun ke dalam ibadah tersebut, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah yang tercampur seperti itu. Anahu Subhanahu wa taala la yaqbalul amal illa idza kana safiyan naqiyan khalisan lam yurid bihi illa Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amalan, ya, kecuali amalan yang safi, naqi, ya, amalan yang jernih, yang bersih, yang ikhlas, yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sebagaimana firman Allah tadi, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu al khalqu fi'luhu subhanahu wa ta'ala. Ya, dan aku tidaklah menciptakan, maka kata menciptakan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa ay lam ujid asqalain minal adam illa liqayatin bayyanaha subhanahu wa ta'ala biqaulihi illa liya'budun. Ya, bahwa tidaklah Allah mewujudkan jin dan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia dari yang sebelumnya tidak ada, kemudian Allah adakan, kemudian Allah ciptakan. Maka tujuan daripada penciptaan tersebut, tujuan dari pengadaan tersebut tidak lain kecuali illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengikhlaskan agama ini dan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad jaa'a 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ghairihi anna kulla amrin bil ibadati fil Qur'an amrun bit tauhid. Ya, dan telah datang penjelasan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ya, bahwa semua perkara ibadah atau semua perintah untuk beribadah di dalam Al-Qur'an, ya, semua perintah untuk beribadah di dalam Al-Qur'an itu semuanya adalah amrun bitauhid, semua adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ada perintah untuk ibadah, artinya itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fama'na qawluhu illa liya'budun ay illa liwahidun fil ibadah. Ya, illa liya'budun maknanya adalah illa liwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah fil ibadah, di dalam beribadah. Liyakhussuni bil ibadah, agar mereka mengkhususkan, ya, agar mereka mengkhususkan ibadah tersebut hanya untuk Allah. La ya'budu ma'i ghairi, ya, tidak membarengkan ibadah kepada Allah dengan juga ibadah kepada selain Allah. Liyufriduni fil ibadah, agar mereka, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu liya'budun al-ibadah fi'lu al-'abd, wallahu Subhanahu wa ta'ala ja'ala fil 'abdi masyi'ah wa hadahu an-najdain tariqul haqq wa tariqah ad-dhalal. Ya. Kemudian ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum, makna dari illa liya'budun, agar mereka, tujuannya tidak lain kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, mentauhidkan Aku. Makna ibadah di sini adalah bahwa ibadah itu perbuatan hamba. Ya, kalau tadi wa ma khalaqtu menciptakan itu perbuatan Allah, sedangkan liya'budun ibadah itu perbuatan siapa? Ibadah adalah perbuatan hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala fil 'abdi masyi'ah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan masyi'ah kepada hamba. Ya, masyi'ah itu keinginan, kehendak. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak dan keinginan kepada seorang hamba. Wa hadahu an-najdain, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan dua jalan. Apakah itu jalan kebenaran atau jalan kesesatan? Allah tunjukkan. Ya, Allah bedakan ini jalan kebenaran dan ini jalan kesesatan. Ya, artinya ini untuk mengetahui bahwa seorang hamba itu punya masyiah, punya kehendak. Ya, punya kehendak untuk mengerjakan sesuatu, dan ternyata Allah juga tunjukkan mana yang baik, mana yang jelek, mana hidayah, mana, ya, dhalalah, mana petunjuk, mana kesesatan. Allah jelaskan semuanya. Qala ta'ala fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, dan di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, dan di antara mereka ada orang yang Allah pastikan mereka berada di atas kesesatan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Maka di dalam memahami ayat yang seperti ini, bahwa sebagian Allah berikan hidayah dan sebagian Allah sesatkan, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Namun di situ ada sebab, ya, di mana orang itu bisa mengambil hidayah, di mana orang bisa mengambil kesesatan. Ya, artinya kemudian ketika seorang mendapatkan hidayah, itu pun juga kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak lepas dari, ya, seorang hamba untuk menuju kepada hidayah tersebut. Ya, sehingga dijelaskan oleh Allah mana jalan hidayah, mana jalan kesesatan, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang bermanfaat, mana yang mudarat, ya, itu disebutkan. Faqaluhu illa ya'budun illa liyaqumu bi'ibadati hadzal ladzi khalaqahum li ajlihi. Ya, maka firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan mereka, jin dan manusia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar mereka menegakkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diciptakan oleh Allah kecuali yang untuk menegakkan ibadah tersebut. Lakin hal kulluhum fa'ala dzalika alladzi khuliqu lahu al-jawabu la. Ya, kemudian pertanyaan, apakah semua jin dan manusia itu, ya, mengerjakan, melaksanakan tujuan daripada penciptaan mereka? Ya, apakah semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak semuanya. Wa lihada qala fi ayatin ukhra, oleh karenanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibu tawhid faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ya, maka kemudian Allah berfirman, dan telah kami utus pada setiap umat, pada setiap kaum itu seorang rasul, agar mereka beribadah kepada Allah dan agar mereka meninggalkan taghut. Taghut adalah sesembahan selain Allah. Ya, agar mereka meninggalkan sesembahan selain Allah. Maka di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah dan ada sebagian mereka yang mendapatkan kesesatan atau yang memilih jalan kesesatan. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas ilmu dan kemudian mengamalkan ilmu tersebut, dan bisa yang menjaga amalan tersebut istiqamah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal ikhwan dan akhwat, kalau ada yang ditanyakan dari kajian kita, tafadhal. Ya, tafadhal. Ya. Dan kita sebagaimana kita sebagai selayaknya hamba, ya, gimana supaya kita selalu membolehkan jalan kita yang tidak jauh. Ya, Hasan. Ya. Ya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, bagaimana agar kita selalu di atas hidayah, ya, kita bisa dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan hidayah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Ya. Kita tahu bahwasanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu ada hidayatu at-taufiq dan ada hidayatu al-irsyad. Ya. Hidayatu taufiq yaitu petunjuk di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufiq orang-orang yang dikehendaki. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Itu yang pertama. Sedangkan hidayatu al-irsyad itu adalah arahan, ya, di mana seorang hanya bisa mengarahkan, tetapi terkait dengan hidayah tadi maka Allah yang berhak untuk memberikan hidayah, sehingga tidak semuanya mendapatkan hidayah. Ya, maka di sini, ya, kita pun harus berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana kita berada di atas hidayah, dan terus kita berada di atas hidayah, apalagi di zaman kita ini, zaman yang begitu deras, begitu kencang fitnah yang ada, ya, fitnah syubhat, fitnah syahwat, ya, dua-duanya itu begitu derasnya di zaman kita. Ya, sekarang kita duduk di masjid, duduk di majlis, keluar dari masjid kita mungkin sudah berhadapan dengan fitnah yang begitu banyak. Ya, bagaimana mata kita diuji oleh Allah, bagaimana hati kita diuji oleh Allah, telinga kita diuji oleh Allah, ya. Hati kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ya begitu kuatnya kita rasakan, ya, oleh karenanya kita benar-benar butuh untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk selalu di atas hidayah. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, tentunya hidayah itu memiliki sebab-sebab, ya, memiliki sebab-sebab. Maka disitulah kita pentingnya kita untuk terus, ya, mengambil sebab agar kita mendapatkan hidayah, ya. Di antara sebab-sebab hidayah adalah kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, bagaimana kita selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bahwa Al-Qur'an itulah tempatnya hidayah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya juga, ya, semuanya menunjukkan kepada kita hidayah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahu kitabullah sunnati." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, ya, tidak akan sesat untuk selama-lamanya selama kalian berpegang pada dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Ya. Kemudian sebab yang berikutnya adalah berpegang teguh kepada pemahaman para sahabat. Ya. Di dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di afdhu 'alaiha min nawajib. Ya, wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, para sahabat. Ya, abdu alaiha bin nawajid, peganglah dengan kuat, yang gigitlah dengan gigi geraham, jangan sampai lepas dari sunnah para sahabat, sunnah para khulafa ar-rasyidin. Maka apa yang ada di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dipegang dengan kuat, itu dengan memahami jalannya para sahabat, dengan kita berpegang teguh kepada jalannya para sahabat. Ya. Maka apabila yang seperti ini kita tempuh, ikhwan dan akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, ya, maka kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Tentunya tidak lupa dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya, melibat guru, ya, sabit qalbi ala dini, ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu, ya. Maka kita pun tentunya lebih butuh, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikuatkan di atas hidayah, di atas agama, sehingga kita akhir dari kehidupan kita di atas hidayah dan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala al-musawwir. Tentunya dari penjabaran Quran dan Sunnah tadi luas sekali, ya, kita bagaimana untuk duduk dalam ilmu, kita istiqomah di atas ilmu, ya, istiqomah di atas amal, dan seterusnya, itu masuk dalam makna Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam, ya. Kalau data asap atau hukuman untuk orang yang dia meyakini bahwa bid'ah yang dilakukan itu adalah sunnah, ya, jadi dia meyakini ini sunnah dan bid'ah, ya, jadi ya, dia malah memutarbalikkan itu, nah, itu, ya, ya. Adakah asap atau mungkin hukuman untuk orang-orang seperti itu? Ya, paling asan, ya, saya khawatir atas pertanyaannya, ya. Artinya ini wakil yang kita hadapi, ya, kenyataan yang kita hadapi, ya, ada sebagian orang yang justru menjadikan sunnah itu bid'ah dan bid'ah itu dijadikan sebagai sunnah, ya. Kalau hukuman, ya, itu disebutkan dalam sebuah hadis, ya, terkala umat Nabi itu ingin mendatangi telaga di, ya, hari kiamat nanti. Ya, ketika di hari kiamat nanti itu ada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui umatnya semuanya, tanda-tandanya ada, ya, di mana umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan bersinar semua di anggota tubuhnya, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal semua umatnya, ya. Ternyata telaga tersebut dijaga, ya, oleh para malaikat, ya. Kemudian umat Nabi semuanya datang dan minum di telaga di situ, ya, sehingga tidak akan lamyatmah abadan. Ya, sehingga setelah minum surga, sekali minuman saja, sekali minum, sekali teguhan, itu mereka tidak akan haus selama-lamanya. Ternyata ada yang itu adalah umat Nabi SAW, ternyata diusir, ya, diusir oleh malaikat tersebut, dijaga dan diusir. Maka Nabi SAW mengatakan umati, ya. Nabi mengatakan wahai Tuhanku, ya Allah, itu adalah umatku, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis suci tersebut, ya innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Ya, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak tahu, ya, apa yang mereka lakukan. Ihdats itu artinya perbuatan bid'ah, perbuatan, ya, apa namanya? Sesuatu yang dianggap ibadah yang diada-adakan, ya. Setelah meninggalnya kamu, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, ya. Sesungguhnya kamu tidak tahu bid'ah yang mereka lakukan setelah meninggalmu. Ya, setelah kamu meninggal. Maka di sini di antara azab, ya, hukuman atas orang-orang yang berbuat bid'ah, apalagi yang penyeru kepada bid'ah, apalagi yang lebih parah lagi, ya, membolak-balikkan fakta, gitu ya. Bid'ah disebut dengan sunnah dan sunnah itu dianggap sebagai satu bid'ah. Tentunya lebih besar dari itu semuanya. Di mana itu yang dijawabkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bisa merujuk kepada apa namanya tentang peringatan terhadap bid'ah dan bahaya bid'ah itu masuk semua ke dalam apa yang untuk tanyakan Allah alam suaranya. Tafadhal ikhwan, masih ada dari ikhwan semuanya yang lain. Ya, kuna. Ya. Menjadi orang yang dimayasya, orang yang dimayasya. Ya. Atau biasanya orang-orang yang dapat hidayah atau duduk surga atau duduk neraka itu sudah Allah tentukan. Ya. Jadi mengapa kami harus syubhat ya dengan takdir, ya? Iya, sana. Ya, seperti yang ayat tadi, di antara mereka Allah berikan hidayah dan sebagian yang lain Allah, ya, tetapkan atas mereka kesesatan, gitu ya. Maka kemudian berdalil dengan ayat tadi, ya sudah, saya memang sudah seperti ini, gitu ya. Saya sudah Allah sesatkan, bagaimana saya mau dapat hidayah, karena ya saya disesatkan oleh Allah, ya. Tentunya omongan yang seperti ini, ya, ucapan seperti ini adalah ucapan orang-orang yang pesimis, ya, orang-orang yang tidak optimis dalam kehidupannya. Dan Islam tidak memerintahkan seperti itu, karena tidak ada yang tahu. Seperti dalam sebuah hadis bahwa antara dia dengan surga tinggal sejengkal, kemudian beramal dengan amalan neraka, maka dia masuk neraka. Ada sebagian yang lain, ya, antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, maka kemudian dia beramal dengan amalan surga, maka dia masuk ke dalam surga, ya kan? Artinya bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala bisa datang kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya. Ya, sehingga seorang harus dalam keadaan optimis. Artinya salah satu karakter seorang muslim, sifat seorang muslim adalah selalu optimis. Ya, di mana dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau itu terkait dengan takdir, ya, dengan takdir, maka tidak ada seorang pun yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia agar segera kembali kepada Allah, agar bertaubat kepada Allah, ya, agar segera mendekatkan diri kepada Allah. Dan hadis-hadis yang terkait dengan taubat banyak sekali, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah senang sekali dengan orang yang bertaubat. Ya. Maka yang seperti ini harusnya didatangkan, ya. Karena terkait dengan takdir, apakah seorang ditakdirkan di neraka atau di surga, apakah ditakdirkan dia beramal baik atau beramal jelek, maka itu semua adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu, bahkan Nabi pun tidak tahu. Ya, bahkan malaikat yang paling dekat pun tidak tahu tentang hal tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Makanya menyikapi hal yang seperti ini, Nabi kemudian menyebutkan satu kaidah, ya. Nabi mengatakan setelah menyebutkan tentang takdir baik dan takdir yang jelek, Nabi menyebutkan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Silakan kalian semua beramal dengan sungguh-sungguh. Ya, masing-masing beramal dengan sungguh-sungguh dan semuanya akan dipermudah sesuai dengan takdirnya. Kalau seorang ternyata dia mudah sekali beribadah, mudah sekali untuk mencintai Islam, untuk berjuang di atas Islam, alhamdulillah. Ya, maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa orang tersebut dalam berada dalam kebaikan. Ya, sebaliknya kita lihat orang-orang kok senang sekali dalam maksiat, mereka bangga sekali dengan maksiat. Ya, memang mereka dipermudah untuk, ya, jalan sesuai dengan takdirnya. tetapi menyikapi masing-masing kita, ya apakah kita boleh berhujjah dengan ya takdir yang jelek untuk kita bermaksiat, maka yang demikian tidak benar, berarti sudah suudzon kepada Allah, berprasangka jelek kepada Allah. Ya, sudah meninggalkan satu perintah untuk bersungguh-sungguh ya di dalam mengamalkan Islam, bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian Allah taala azza ya, bisa disemangati orang-orang yang seperti ini agar berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menuduh dirinya, menghinakan dirinya dengan prasangka-prasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah, mungkin yang terakhir ya. Ya, tak apa. Tentang definisinya kelas ikhlas yang di anak menang tadi. Iya. Apa semua yang kita bicarakan masuk ke definisi yang di anak menang tadi? Iya, iya. Dalam seluruh ikut-ikut dari maupun terakhir, semuanya masuk ke kata-kata ikhlas yang di anak menang. Kholisan tadi ya, dalam ayat tadi. Iya, iya. Seperti itu, makna ikhlas seperti itu masuk ke dalam semuanya. Ya, artinya kalau kita berbicara ikhlas dan itu terkait dengan ibadah, ya terkait dengan ibadah, maka ibadah tersebut harus ya benar-benar seperti itu. Maka di situ kemudian ketika nanti sudah membahas tentang ikhlas lebih mendalam, lebih detail, di situ kemudian para ulama pun ada yang khilaf gitu ya, antara ibadah yang memang pada asalnya itu ditujukan kepada Allah, kemudian nanti di salah-salahnya itu tercampuri, apakah kemudian itu akan menghapuskan semua pahala dari ibadah tersebut atau tidak, itu nanti sudah dibahas detail para ulama ya. Ada yang mengatakan kalau kemudian niat dari awalnya itu sudah benar, kemudian ternyata di jalan kemudian tercampuri dengan niatan yang tidak baik, maka niatan awal atau ibadah pokoknya itu diterima, sedangkan ibadah tambahannya itu yang tidak diterima gitu ya. Tetapi kalau dari awal dia sudah memang meniatkan untuk selain Allah, maka itu tidak akan diterima. Seorang sholat sunnah tujuannya memang dari awal sudah biar saya dilihat orang, saya orang soleh, saya orang baik, biar saya dipuji oleh orang misalnya, maka ini sudah langsung ditolak dari awal. Tetapi kemudian seorang sholat dengan niatan karena Allah ya, ternyata dalam sholatnya dia merasa ada orang yang melihat sehingga dia perbagus sholatnya, maka sebagian ulama menyebutkan bahwa itu sholatnya diterima karena niatnya adalah ikhlas karena Allah pada awalnya. Kemudian ketika dia perbagus, maka yang diperbagus tadi, ibadah yang diperbagus tadi itu tidak diterima. Kenapa? Karena itu sudah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini semua rincian ya dari pembahasan masalah ikhlas, tetapi kembali kepada makna dasar, makna awal daripada ikhlas, bahwa ikhlas artinya adalah menjadikan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak tercampuri sama sekali ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang tercampuri maka itu dipastikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian kajian kita pada hari ini ikhwan dan akhwat ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan memberikan istiqomah kepada kita semuanya untuk hidup di atas ilmu, kemudian mengamalkan dan mendakwahkan ilmu tersebut hingga akhir dari kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.